Aku bahagia dan percaya semua itu kamu simpan di dalam sanubari ragaku. Namun ragu, hati ini selalu ragu. Bisakah kau menyibakan tabir itu? Sedangkan orang selalu berusaha pisahkan kita agar kita tak jadi bersatu selamanya. Kejam, kejam, semuanya kejam. Ternyata perpisahan terjadi pula. Tak dapat kita elakkan, tak dapat kita bertahan. Tali asmara kita lepaslah sudah. Kejam, kejam, semuanya kejam. Mengapa menimpa diri kita berdua? Apakah salah kita? Apakah dosa kita? Sehingga bencana menimpa kita berdua. Satu lagi bahagia.